بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Amma ba'd. Ikhwati fillah, melanjutkan kajian kita Arba'in Nawawi lil Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Memasuki hadis ke-25. Dibawakan an Abi Dzar aidha, juga dari hadis Abu Dzar, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa dari sahabat Rasulullah menyampaikan kepada Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujub, orang-orang kaya yang punya harta telah membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami, kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُلِ أَمْوَالِهِمْ, namun mereka dengan banyaknya harta mereka bisa bersedekah dengannya. قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ, maka Rasulullah katakan, bukankah Allah telah berikan kepada kalian sesuatu yang bisa juga kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, karena dengan setiap tasbihah sekali kalian ucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dengan setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, kita mengucapkan la ilaha illallah shadaqah. Wa amar bi ma'ruf shadaqah. Wa nahyi 'anil munkar shadaqah. Wa fi budhi ahadikum shadaqah. Bahkan pada kehormatan istri kalian ada pahala sedekah padanya. Ini artinya ketika seorang suami berhubungan suami istri dengan istrinya, pahala sedekah baginya. Qalu ya Rasulullah, maka mereka tanya terheran, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, seseorang dari kami melakukan syahwatnya pada istrinya, bagaimana mungkin dia mendapat pahala padanya? Qala araitum law wada'aha fi haram makana 'alaihi wizr, menurut kalian jika itu ia letakkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Dengan dia berzina, dia dosa. Maka dzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr, maka jika dia letakkan di yang halal istrinya, dia pun mendapat pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Tapi ini menjelaskan kepada kita betapa para sahabat Rasulullah, orang yang mencintai pahala, semangat dalam kebaikan, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapat pahala. Yang satu tidak merasa puas, namun ingin mengejar yang lain dalam kebaikan dan pahalanya. Oleh karena itu, di dalam hadis fuqara, para sahabat yang miskin menyampaikan kepada Rasulullah bahwa saudara mereka yang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, sementara mereka hanya mampu sholat, puasa. Yang itu juga orang-orang kaya bisa melakukan, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Pembedanya adalah pada sedekah, karena mereka nggak punya harta. Dari situ Rasulullah ajarkan kepada mereka ada bentuk sedekah lain yang bisa mereka lakukan, orang-orang miskin ini, seperti zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan demikian, sedekah yang Rasul ajarkan kepada fuqara terbagi menjadi dua. Pertama, sedekah yang bentuknya pasif. Artinya pasif, hanya mereka yang mendapat manfaatnya. Seperti zikir-zikir tadi, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bentuk yang kedua, aktif. Yang maknanya manfaatnya kepada orang lain. Nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, termasuk jima, hubungan dengan istrinya. Semua itu merupakan sedekah. Hadis ini mengajarkan bahwa yang dilakukan seseorang dari perkara mubah, walaupun itu hajat dan kepentingan pribadi, dapat menjadi ibadah, pendekatan diri kepada Allah dan berpahala, selama itu dengan niat yang soleh, yang baik niatnya. Seperti jiwa ini, hubungan suami istri mubah semula, itu hajat manusia secara biologis. Namun kalau dia niatkan dengan itu agar terjaga dari syahwat yang haram, dirinya, istrinya terjaga dari zina, agar punya keturunan, anak yang soleh, ibadah taat kepada Allah, memperbanyak umat Rasul, maka zina itu menjadi sedekah dan beribadah baginya. Maka hadis menunjukkan kepada kita semangat sahabat dalam mengejar kebaikan, dalam berlomba-lomba pada al-khair dan amal soleh. Dan mereka toladan. Contoh bagi kita, seharusnya kita pun demikian. Yang kedua, bahwa sedekah itu pintu yang luas. Tidak harus dengan harta, tidak harus dengan ringgit, walaupun itu induknya mungkin bisa dikatakan. Asal dan induk sedekah dengan harta. Tapi tidak hanya itu, pintunya banyak. Tasbih, zikir, kita berdakwah, beramar ma'ruf, semua itu sedekah. Maka hadis juga berarti anjuran untuk orang banyak-banyak berzikir. Nah, baik itu selesai sholat, pagi petang, dan zikir-zikir lain yang Rasul ajarkan, karena itu sedekah baginya. Hadis pula mengajarkan bahwa kalau seseorang apabila tidak mampu melakukan suatu ibadah tertentu, karena memang tidak mampu, karena memang tenaganya, waktunya, atau mungkin hartanya, tenaganya, memang dia tidak mampu, bukan berarti kemudian dia diam dan berhenti. Namun hendaknya dia perbanyak penggantinya ibadah dan amalan-amalan soleh yang lain yang dapat dia perbuat. Sehingga seorang muslim tidak kosong dari kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya Musa, Allah kisahkan tentang beliau Allah sebutkan tentang Musa ketika beliau meminta untuk melihat Allah. Allah katakan, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Agar kemudian seseorang itu tidak larut dalam kesedihan kepanjangan, yang tidak mungkin dia lakukan atau tidak mungkin dia dapati, hendaklah dia ingat yang sudah dia dapati, yang sudah dia peroleh, sehingga Allah hibur Musa, Allah katakan, qala ya Musa, inni istawfaituka ala nas birisalati wa bikalami, fakhud ma'ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilihmu dari sekian banyak orang dengan risalah, dijadikan rasul, diberi kalamullah, dan ini kenikmatan besar yang telah Allah berikan pada beliau. Maka demikian, kalau yang satu tidak mungkin didapati agar orang itu tidak putus asa, tidak kecewa, tidak bersedih, ingatlah banyaknya kebaikan yang telah Allah berikan padamu dan telah kamu miliki, yang sudah ada padamu, syukuri. Nah, demikian pula hadis mengajarkan untuk orang berbuat ihsan, memberi kebaikannya aktif, manfaat kepada orang lain. Wa khairuna anfa'uhum linnas. Dan sebaik orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan dia beramar ma'ruf, bernahi mungkar, maka itu sedekah baginya. Sedekah yang bisa juga dia berikan kepada orang lain dalam bentuk nasihat atau amar ma'ruf atau nahi mungkar, dan itu berguna, manfaat bagi orang lain. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa rahmatnya Islam ini sehingga sesuatu yang semula itu hajat biologis, hajat manusiawi, bahkan penuh dengan syahwat dan birahi, selama niatnya soleh, menjaga kehormatan diri, terjauh terlindung dari zina yang haram, maka itu di sisi Allah tercatat sebagai sedekah, pahala bagi orangnya. Maka betul-betul rahmat Islam ini segalanya bisa kita dapat pahala darinya, asal dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh. Hadis di sisi lain juga menetapkan adanya kias dalam usul fiqih. Kias itu menyamakan satu permasalahan dengan permasalahan lain, satu hukum dengan hukum lain karena adanya penyatu. Dan itu dipakai di dalam fikih. Salah satu dalil syar'i selain ayat Quran, hadis Nabi, ijma' adalah qiyas. Dari mana itu diambil? Dari perkataan Rasulullah. Dikiaskan sebagaimana kalau dia letakkan itu syahwat di tempat haram, dia berdosa, maka kiasnya menentukan kalau diletakkan itu syahwat di tempat yang halal, maka berbahala. Dan itu dikenal kalau dalam usul fikih kiasul aksi. Kias dengan lawannya atau keterbalikannya. Asyahid menunjukkan itu ada. Dan dipakai tentunya oleh fuqaha dengan syarat dan ketentuan-ketentuannya tentunya. Di hadis atau riwayat lain, apa yang Rasulullah ajarkan ini ternyata didengar oleh yang kaya-kaya yang bersedekah tadi dengan hartanya. Sehingga mereka ikut juga berpikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir. Mereka ikut beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Kembali yang fukara ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Mereka pun mendengar apa yang kami dengar, mereka juga ngamalkan. Akhirnya tertinggal lagi mereka, karena dalam segala amalan mereka sama. Giliran sedekah dengan harta, ya itu korok nggak bisa. Makanya Rasulullah katakan, Zaka fadlullah yutihi ma'yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nggak akan mampu kamu kejar, ya nggak bisa. Ada kalanya memang ya mentok di situ. Artinya orang harus terima, tidak boleh hasad, tidak boleh iri. Mau bilang apa terus? Itulah kenyataannya, Allah bagi rizkinya, Allah bagi-bagi hartanya. Ada hambanya yang diberi kelebihan, yang itu pas-pasan, yang itu kurang. Itulah. Wow. Fadlullah yutihi man yasha. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan Allah katakan, jangan kalian berharap menginginkan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Hasad, sifat tercela dan watak Yahudi. Yahsuduna an-nas 'ala ma ataahum Allahu min fadli. Mereka hasad atas keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain. Al-muhim, jika memang kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang hartamu enggak mencukupi, sementara yang kaya, yang berkecukupan bisa sedekah, bisa infak, bantu banyak dengan katanya, bersyukurlah. Alhamdulillah ada saudaramu yang mau peduli, ada saudaramu kaya yang mau membantu, mau bersedekah, mau berinfak. Sepertinya mereka didukung, disupport. Jazakallah khair, kita banyak syukur, terima kasih padanya. Bukan malah dimusuhi atau orang hasad padanya. Mungkin itu secara global makna hadis Abu Dzar yang kedua, Dhahaba ahlu dzur bimujur, yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah. intinya beliau ingin menjelaskan pintu sedekah itu luas banyak. Tidak harus dengan harta. Dengan ibadah pasif pada dirimu, pikir-pikir bisa. Dengan ibadah aktif yang manfaatnya untuk orang lain juga banyak. Wa taufiq biadillah. Wa taufiq Allah yang berikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.